Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhwat, pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang al-ghuslu atau mandi dan apa saja hal-hal yang diwajibkan untuk mandi atau apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Kemudian hal-hal apa saja yang menyebabkan seseorang itu disunnahkan untuk mandi. Sudah betul ya? Baik, saya ingatkan kembali bahwa pada akhir dari pertemuan hari ini, berarti kalian mempersiapkan diri untuk mengerjakan imtihan di minggu yang akan datang. Ya, jadi dengan berakhirnya daurah ini, kalian sudah langsung bersiap-siap selama seminggu atau mungkin dua minggu, tergantung nanti Ustaz Abdurrahman memberi waktu berapa lama, saya akan mempersiapkan soal-soalnya, kemudian akan dilakukan tes. Dan tes tidak mengganggu pembelajaran kita, jadi harus di luar jam pelajaran di hari Rabu. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu taharah bis-sa'i atau tayamum. Kenapa tayamum di sini tidak diletakkan sebelum mandi? Ada yang tahu? Kenapa bertayamum di sini tidak diletakkan sebelum mandi? Karena bertayamum ini hukumnya mencakup baik untuk wudu ataupun mandi. Ketika seseorang dia junub, kemudian dia ingin salat dan dia tidak boleh terkena air karena mungkin airnya dingin, bisa membunuh atau ada luka pada kepalanya, maka menyebabkan dirinya itu diperbolehkan untuk bertayamum. Berbeda halnya dengan wudu, yang mana wudu hanya dibenarkan bagi hadas kecil. Adapun hadas besar mengharuskan bagi orang yang berhadas besar itu untuk mandi. Ah, antum harus di sini ya. Sudah, tinggalkan yang di rumah. Saya meninggalkan tiga anak saya yang sakit. Sudah, biarkan saja yang di rumah, nanti sehat sendiri. Nanti ini, apalagi kalau mungkin belum punya keluarga. Sudah punya keluarga belum? Sudah, nah, sudah. Tinggalkan. Kita daurah, hati harus di sini. Nah, saya lanjutkan. Ya, ini hal-hal seperti ini penting pelajaran buat antum, karena antum nanti adalah calon duat, bahwa kita ketika menyampaikan materi itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi kita juga menjadi seorang pengawas, ya, dari orang-orang yang belajar di hadapan kita. Mungkin mereka sedang ada masalah di rumah, mungkin mereka sedang ada apa kepikiran, wah kapan ini barang yang saya beli datang, kok belum dikabari, bolak-balik lihat HP, kan bisa ya. Tapi ketika mereka ada dalam majelis kita, maka kita pastikan mereka ini hadir tidak hanya jasad tapi juga apa, ruhnya. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau dulu ketika di Jamiah Islamiyah tidak segan-segan kalau ada santri yang mahasiswa ya yang tidak mendengarkan, atau mungkin beliau tahu siswa ini atau mahasiswa ini sedang ghafil, maka ditanya sebuah pertanyaan dari apa yang beliau sampaikan. Ya, ini pelajaran penting buat kita semua, karena kalian nantinya juga akan menjadi seorang muallim mudarris. Maka beliau mengatakan, "Naam fulan." Kum, disuruh berdiri. Ajib soal, jawab soal saya, kata beliau. Beliau kasih soal, kasih pertanyaan. Ya, kita juga masih ingat daurah beberapa waktu yang lalu, 2008 kalau tidak salah, dengan Syekh Walid. Ini lebih syadid lagi ya, karena tingkatannya kan para asatif. Itu beliau bersenjatakan pistol air, bukan yang dipencet gini ya, yang diceklok itu. Ya, gitu ada yang tidur tuh, ceprot disiram, disiram airnya. Subhanallah ya. Dan kita tidak marah dengan beliau karena ini merupakan kewajiban dari seorang muallim ketika itu. Saya sempat dapat giliran waktu itu, tapi alhamdulillah selamat ya. Karena pendengaran saya cukup tajam meskipun saya tidur ya. Ketika saya mendengar suara klok klok klok dan saya merasa bahwa saya ketiduran, saya langsung bangun dan mengangkat tangan saya. Afwan Ustaz, ampun. Maka selamatlah saya dari semprotan air. La tanam ya akhi, nam syekh. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi tahara menggunakan air yaitu dengan berwudu hanya cukup untuk menghilangkan hadas kecil. Mengangkat hadas kecil, bukan menghilangkan, mengangkat hadas kecil. Kemudian kalau hadasnya besar mengharuskan orang untuk eye contact ya. Nah, mata antum lihat sini. Ya, gitu ya. Harus eye contact ya. Mengharuskan kita untuk mandi. Ya. Dari hadas besar. Kemudian untuk tayamum sendiri ini bisa mengangkat hadas kecil dan sekaligus hadas besar. Karena itulah keutamaan atau kelebihan dari tayamum. Karenanya tayamum tidak disebutkan di awal tetapi disebutkan setelah berwudu dan mandi. Nah, at-taharatu bis-sa'id di sini menyebutkan dengan sa'id. Masih ingat ketika itu saya telah menyampaikan tentang sa'id, apa makna sa'id? Permukaan tanah. Sehingga hukum asalnya permukaan apa alat untuk bersuci dengan turab itu adalah permukaan tanah. Ini hukum asalnya. Kalau kita ingin bertayamum, ya sudah. Kita tepuk lantai ini, maka itulah tayamum. Bukan tembok. Asalnya adalah apa? Sa'id. Atau mungkin ketika kita keluar atau berada di luar, ya kita tepuk permukaan tanah. Entah itu konblok, entah itu batu, entah itu tanah. Permukaan tanah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya, wa in kuntum mardha aw ala safarin. Jadi kalau kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, au jaa ahadum minkum minal gha'id, atau salah seorang di antara kalian itu keluar dari buang air besar, au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan dengan istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Maka sebagai gantinya bertayamumlah kalian dengan permukaan tanah yang baik, yang suci, yang tidak ternajisi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajahmu dan juga kedua tanganmu. Nah, Mas, saya ingatkan kembali ba di sini adalah zaidah. Ya, bukan ba lit tab'id. Karena maksudnya adalah apa? Famsahu wujuhakum. Usaplah wajah-wajah kalian. Bukan sebagian dari wajah. Maka anggaplah ba itu tidak ada. Maka disebut dengan ba zaidah. Wujuh bi wujuhikum wa aydikum, dan juga tangan-tangan kalian. Kata tangan di sini, kalau disebutkan secara umum, maka yang dimaksudkan adalah apa? Sampai batasan mana? Tidak. Kalau dikatakan yad, maka hanya sampai ke ku. Ya. pergelangan tangan saja. Karenanya bertayamum itu tidak sampai mengusap tanah atau permukaan tanah ini ke sampai ke siku, tidak, tetapi hanya mencukupkan daerah kuk saja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi saya katakan sa'id itu adalah asalnya. Nanti yang lainnya apa? Yang lainnya dikiaskan kepada sa'id. Rasulullah SAW bersabda, "Inna sa'ida at-tayyiba tahurul muslim." Sesungguhnya permukaan tanah yang baik adalah alat untuk bersucinya seorang muslim. "Wa illam yajidil ma'a 10 sinin." Meskipun dia tidak bisa menemukan air 10 tahun. Kira-kira hidup enggak yang enggak menemukan air 10 tahun? Enggak hidup. Orang 3 hari enggak minum aja mati. Mungkin dia ada air, menemukan air, tapi air itu hanya cukup untuk minum. Tidak cukup untuk mandi ataupun berwudu ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, hadis ini selain menyebutkan alat untuk bersuci berupa sa'id, menyebutkan juga sifat dari sa'id yang digunakan harus thayyib, kemudian tahur. Apa tahur muslim menunjukkan bahwa sa'id itu adalah asalnya tahur. Ya. Dan di sana ada hadis yang lain yang menerangkan lebih terang lagi bahwa sa'id itu asalnya tahur. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ju'ilat wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikanlah bagiku itu al-ard, tanah ini semuanya masjidan, sebagai masjid, wa tahura, dan alat untuk bersuci. Ini yang menunjukkan bahwasannya asalnya permukaan tanah itu suci. Sehingga antum tidak perlu khawatir mau permukaan tanah manapun, hukum asalnya adalah suci. Kemudian di sini disebutkan 10 sinin, meskipun tidak mendapatkan air 10 tahun. Kata 10 tidak selalunya maksudnya angka. Sama seperti sab'ul, tidak selalunya menunjukkan angka. Tetapi bisa terkadang orang Arab itu menyebutkan bilangan itu maksudnya adalah mubalaghah. Ya. Maka ini pelajaran buat antum. Bisa jadi 10 sinin di sini yang dimaksud adalah hakiki, bisa jadi yang dimaksud adalah mubalaghah. Contoh di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum." Mohonlah ampun kepada mereka, untuk mereka, ataupun engkau tidak memohon ampun untuk mereka. Jadi baik kamu memberi memohonkan ampun untuk mereka wahai Muhammad, ataupun engkau tidak memberikan permohonan ampun untuk mereka, kalaupun engkau memohon permohonan ampunan kepada untuk mereka itu sebanyak 70 marrah, 70 kali, laik falan yaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Kata 70 pada ayat ini tidak menunjukkan angka yang sesungguhnya, tetapi dimaksudkan untuk mubalaghah. Ya, jadi nanti antum kalau menemukan bilangan-bilangan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, bilangan itu belum tentu hakiki, ya, lafadznya itu yang dimaksud, tetapi bisa saja mubalaghah fil jumlah atau berlebih-lebihan dalam menyebutkan bilangan atau jumlah. Nah, saya tidak tahu di sini apakah 10 sinin ini mubalaghah ataukah di sini memang hakikah, tetapi kalau lihat keadaannya maka boleh saja meskipun 10 tahun tidak mendapatkan air bertayamum. Nah, al-asbabul mubiha lahu, sebab-sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Ada dua sebab yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Atau mungkin tiga, nanti kita hitung. Yang pertama adalah indal ajzi fi isti'mal al-ma', ketika tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Airnya ada enggak? Ada. Tapi tidak mampu menggunakan air. Li faqdihi, baik karena kehilangan air itu, au khaufi dararin min isti'mal, atau khawatir terkena bahaya ketika menggunakannya. Mungkin kalau dingin menjadi kedinginan, hipertermia. Mungkin kalau panas, airnya panas dan nggak bisa didinginkan. Ya, kenapa nggak bisa didinginkan? Karena nggak ada tempat untuk mengambilnya mungkin. Ya, cari mangkok nggak ada, piring nggak ada, ember nggak ada, gayung nggak ada. Jadi di mana air itu? Mungkin sumber api di mana? Merapen atau mungkin di daerah mana? Wonosobo. Daerah Wonosobo sana itu apa? Dieng, ya. Airnya panas. Enggak bisa digunakan, enggak bisa diambil, enggak bisa didinginkan. Ada aliran yang sudah dingin, tetapi alirannya itu apa? Ya, mungkin dalam sekali. Sedangkan yang mudah untuk diakses justru yang panas. Maka tidak mungkin digunakan meskipun airnya ada. Ya. Lima radin fil jism. Karena sakit atau syiddatul bard atau karena sangat dingin. Berarti ini sebab yang pertama. Al-ajz an isti'malil ma'. Tidak mampu menggunakan air. Kemudian dalilnya banyak, di antaranya adalah hadis Imran ibn Husain yang mana dia menceritakan ketika kami kunda ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Tiba-tiba dia menemukan ada orang yang menyendiri. Faqala ma mana'aka an tusalli? Apa yang menghalangimu untuk salat bersama kami? Qala asabatni janabah wa la ma. Aku junub dan tidak ada air. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika." Ya. Kalau tidak dapat air, sesungguhnya cukup untukmu menggunakan bertayamum dengan sa'id dan itu adalah cukup bagimu. Ini yang menunjukkan, ini dalil yang menunjukkan bahwa sanad tayamum itu bisa mengangkat hadas besar. Tentu ketika seseorang berhalangan mendapatkan air. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi. Kami pernah keluar dalam sebuah safar, maka salah seorang di antara kami itu ada yang kepalanya terluka. Syujjah itu luka yang biasa terjadi pada kepala. Jadi luka pada kepala itu secara umum disebut syujjah. Ya. Nanti ada makmumah, ada macam-macam, macamnya banyak sekali. Nanti kalau antum belajar tentang jinayat, di sana namanya macam-macam. Kalau kulitnya terkelupas, maka namanya apa? Kalau dagingnya terbuka, maka apa? Kalau tulangnya terlihat, maka apa? Kalau tulangnya tercongkel, maka apa namanya? Kalau tulangnya terlihat, apa? Otaknya terlihat, apa namanya? Intinya di sini kepalanya terluka. Ya. Tsumma ihtalam. Kemudian dia mimpi. Kemudian mimpi basah. Kemudian bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, "Hal tajiduna li rukhsah fit tayammum?" Apakah kalian mendapatkan kemudahan bagiku untuk bertayamum? Artinya tidak harus mandi karena ini luka nih. Kemudian mereka menjawab, "Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma." Kita tidak menemukan adanya kemudahan untukmu sedangkan engkau bisa menggunakan air. Berfatwa ya. Di sini para sahabat berfatwa. Para sahabat itu juga sebagian di antara mereka sudah mencapai derajat ijtihad. Ya, tetapi meskipun orang itu sudah sampai derajat ijtihad, qad asab wa qad akhta. Bisa benar, bisa salah. Antum jangan beranggapan bahwa setiap orang yang berfatwa itu pasti benar. Karena dia juga manusia. Nabi SAW mengatakan tentang seorang hakim, "Idza ijtahada al-hakim fa asab falahu ajran." Kalau seorang hakim itu berijtihad dan dia benar dalam ijtihadnya, maka dia dapat dua pahala. "Wa in akhta," kalau dia bersalah dalam ijtihadnya, "falahu ajrun," maka dia dapat satu pahala. Kita lihat nih fatwanya benar apa enggak. Ya. "Wala ma," wa anta taqdir ala ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala al-ma. Faghtasala, maka dia pun memutuskan untuk mandi. Kalau mandi, mandi besar itu yang paling utama di mana? Di bagian mana? Rambut. Bukan rambutnya, tapi kulit-kulit kepala. Kalau mandi junub itu yang paling utama adalah apa? Memijat-mijat ya, usul sya', yaitu tempat tumbuhnya rambut, supaya air itu sampai ke daerah sana. Dan ini kalau diteliti, para dokter dan ahli dalam bidangnya menemukan bahwa di sini itu pusat syaraf yang kalau kena air, di sana ada elektrik apalah begitu ya nyebutnya, sehingga energize, menyebabkan orang yang tadi mandi itu menjadi kuat kembali. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam tawaf mengelilingi istri-istrinya dan berjalan-jalannya dengan mandi, ya, karena memang mandi itu bisa menyegarkan dan mengembalikan kondisi seseorang. Falamma qadimna, ya, dia mandi pada luka kepalanya, meninggallah dia. Ketika kami kembali kepada Rasulullah SAW, ukhbira bidzalik, kemudian diceritakan tentang kisah lelaki tadi, maka Nabi pun marah. Faqala, Nabi mengatakan, qataluhu, qatalahumullah. Sahabat-sahabat yang tadi berfatwa dengan fatwa yang salah tadi telah membunuhnya. Karena kalau dia tidak tahu, mestinya tanya. Ya, atau mengatakan, la adri. Ini ditanya langsung jawab, saya tidak menemukan rukhsah untukmu. Maka Nabi pun mengatakan, qatalu, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Ya. Ala sa'alu, ini perhatian, perhatian betul. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah sebaiknya mereka itu bertanya kalau mereka belum tahu. Ya, ini antum sebagai thalabul ilm. Ini yang punya kewajiban untuk bertanya. Karena kita sebagai sumber, narasumber di sini tidak tahu apa yang antum butuhkan. Maka antum yang bertanya. Dan demikian pula kita yang membutuhkan, kita bertanya kepada para ulama, para masyayikh. Salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bertanya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir seandainya engkau tidak mengetahui. Tanyalah pada para ulama kalau kamu tidak tahu. Yang diperintahkan siapa? Apakah ulamanya memberitahu atau kitanya sebagai thalabul ilm yang bertanya? Jawabannya kita sebagai thalabul ilm yang bertanya. Jadikan ini sebagai asas hidup antum. Ya, bertanya adalah bagian dari kewajiban kita sebagai thalabul ilm, dan jangan malu untuk bertanya. Tanya, dijawab, alhamdulillah enggak dijawab, ya mungkin lagi sibuk, tanya lagi. Enggak apa-apa ya. Nah, sebagai muallim, ketika antum nanti jadi seorang guru, antum enggak boleh marah kalau ditanya. Justru harus senang kalau ditanya. Karena dari situlah ilmu itu dituntut, ya. Baik, kemudian ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifaul ayyi su'alu. Sesungguhnya obatnya orang yang enggak ngerti itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammam, sesungguhnya cukup baginya adalah bertayamum. Jadi tidak perlu mandi. Karena kalau mandi menyebabkan ia meninggal dunia. Hadis yang lain, baik, untuk yang ini kaitannya dengan apa? Lima rawdin ya, karena sakit. Tidak mampu menggunakan air karena sakit. Ya. Kalau yang pertama tadi, karena tidak menemukan air. Nah, berarti di masalahnya kan nggak disebutkan nih. Karena di atas hanya disebutkan, yubahu tayam indal ajzi an istikmalil ma. Oh, ini ada ini. Lifaqdihi. Nah, mungkin harus pakai wawu apa ya? Walifaqdihi. Oh, di sini menggabungkan ya. Al-ajza an istikmalil ma, tidak mau menggunakan air itu karena kehilangan. Yang pertama karena kehilangan. atau yang kedua karena khaufi dararin, khawatir karena bahaya, membahayakan, minal istiqmal limaradin karena sakit, au syiddata bardin. Berarti ini cuma tinggal syiddata bard. Yuk, hadis yang ketiga mungkin menjelaskan tentang syiddata bard. Dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, annahu lamma bu'itha fi ghazwati dhatis salasil qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bard. Aku pernah mimpi pada malam yang sangat dingin sekali, fasfaktu iniktasaltu an ahlak. Maka aku pun khawatir kalau aku mandi aku mati kedinginan. Fatayamamtu, maka aku pun bertayamum. Thumma sallaitu, kemudian aku salat bi ashabi, dengan para sahabatku, salat as-subh. Sepertinya jadi imam nih. Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaru dzalika lah. Ketika sesampainya kepada Rasulullah SAW, mereka menyebutkan perkara itu kepada Rasul. Karena menurut mereka, wah aib, orang junub kok menjadi imam, kok cuma tayamum. Faqala ya Amr, maka Nabi pun mengatakan, wahai Amr, sallaita bi ashabi kawa anta junub. Ini biasa, Nabi bergurau. Ya, antum perhatikan. Wah, antum kalau baca hadis, antum lihat, Nabi itu manusia, Nabi itu juga orangnya humoris juga. Di sini Nabi bergurau, membesar-besarkan perkara ya. Sebenarnya Nabi udah tahu ujungnya, akhirnya tahu nggak apa-apa ya. Tapi Nabi itu pingin membuat Amr ini merasa berdosa gitu. Subhanallah. Ya, ini kehidupan ya. Apa kata Nabi? Sallaita bi ashabi ka wa anta junub. Fakultu. Maka aku pun menjawab. Nah, ini seorang guru ngetes muridnya. Muridnya alhamdulillah bisa jawab. Aku mengingat firman Allah Ta'ala, wala taqulu wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian karena sesungguhnya Allah itu Maha penyayang kepada kalian. Fatayamamtu tsumma shallaitu. Maka aku bertayamum dan aku salat. Maka Nabi pun tertawa, fadhahika Rasulullah SAW, walam yakul syai'a. Nabi tidak mengatakan apapun. Menunjukkan ini merupakan ikrar dari Nabi SAW. Yang mana ikrar termasuk sunnah Nabi. Ya, membenarkan perbuatan sahabatnya dan tidak mencegah mereka termasuk bagian dari sunnah. Apa contoh sunnah yang ditetapkan dengan ikrar yang lainnya selain ini? Jadi kalau antum nanti membahas tentang sunnah atau hadis Nabi SAW, hadis itu mencakup akwal, perkataan, af'al, perbuatan, kemudian takrir, persetujuan. Nah, ada nggak? Nah, ketika persetujuan, akwal antum bisa sebutkan apa saja. Kalau Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usallu. Kemudian af'al, Nabi SAW mengerjakan salat, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, ya, apa namanya, hadis yang tadi juga bisa, hadis yang lain juga bisa, innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Sekarang kalau takrir antum ditanya, apa contohnya kalau takrir, persetujuan? Maka antum ingat, oh ini. Hadis Amr bin Aus. Ya. Nabi diam saja ketika ditanya tentang kasus dia bertayamum karena tidak mampu menggunakan air disebabkan karena dingin. Maka Nabi pun mendiamkannya. Ada lagi enggak yang terkait dengan takrir? Seperti yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ketika itu memakan daging dhab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Khalid bin Walid bertanya, haramun hi, apakah ini haram? Karena Nabi tidak memakannya. Nabi melihat ini kambing kok kecil, kalau ayam kok ada ekornya, kan bingung. Nabi nggak menyentuhnya. Khalid bin Walid bertanya, haramun, apakah dia haram? Ternyata lahm dhabbin, ini lahm dhab, daging dhab gitu ya, biawak. Kemudian Nabi tidak mengatakan la, innahu laisa bi ardi qaumi, itu tidak pernah dimakan di negeriku, di Mekah. Kalau di Madinah, itu banyak yang makan. Tapi kalau di Mekah tidak pernah dimakan. Maka kemudian Nabi SAW membiarkan Khalid bin Walid untuk memakannya. Itu salah satu contoh apa? Takrir. Dan masih banyak lagi contoh-contoh takrir yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan. Mahus Sa'id. Nah, di sini kita bicara tentang Sa'id. Tadi Sa'id artinya apa? Permukaan tanah. Sa'id, permukaan tanah. Di dalam lisanul Arab, nah, nanti antum kalau sudah masuk kancah talabul ilmi yang lebih, antum nanti akan berkenalan dengan buku-buku ini. Dan saya sebenarnya mengusulkan untuk tingkatan ma'had ilmi yang lanjutan, ya mungkin perlu dikenalkan dengan kitab-kitab yang terkait dengan bahasa Arab, ya. Dikenalkan dengan kitab-kitab mu'jam seperti lisanul Arab. Kemudian nanti Al-Qamusul Muhit. Atau bahkan harusnya di awal begini mestinya. Kalau menurut saya. Kenapa di awal? Karena kan kalian mulai pegang buku berbahasa Arab. Kalian butuh kosakata, ya. Nah, kosakata yang kalian butuhkan ini bisa kalian dapatkan dari mana? Dari kamus. Nah, kamus yang Arab ke Arab itu bermacam-macam. Di antaranya Lisanul Arab ini, di antaranya ada Qamusul Muhit, ada Mu'jamul Wasit. Ketika antum sudah berkenalan dengannya, nanti di tengah perjalanan antum mengembara ilmu, mudah bagi antum kalau menemukan sebuah kata yang sulit. Ya. Ustaz kan ada kamus Mahmud Yunus. Wah, iyalah levelnya lain lah. Ya. Levelnya lain, itu tidak standar para ulama. Karena kalau para ulama, mereka tidak menggunakan buku itu sebagai standarnya. Jadi bisa saja salah. Ya. Bisa saja salah. Sedangkan kalau buku-buku yang disebutkan oleh para ulama seperti Lisanul Arab, Qamusul Muhit, Al-Mu'jamul Wasit itu sudah menjadi patokan bagi para ulama di seluruh dunia. Nah, ya paling tidak antum lihat wujudnya. Ma'had ilmi punya maktabah enggak? Ada. Ya. Ini juga perlu ikhwan-ikhwan ini dikenalkan dengan buku tafsir, dikenalkan dengan buku hadis, ya. Bagaimana tentang mencari hadis, takhrijul ahadis. Ini perlu juga dikenalkan karena nantinya kan akan menjadi para ulama, para duat yang membutuhkan ilmu-ilmu alat seperti itu. Saya dulu di sekolah nggak dapat, tapi karena ayah saya punya buku Kanzul Ummal, ayah saya mengajarkan kepada saya gimana mencari hadis-hadis itu, melakukan takhrij dari kitab Mu'jam Al-Fadl Al-Hadis, saya lupa judulnya, sudah saking lamanya ya, saya sudah nggak pakai lagi. Yang menulis malah mustasyrikin. Jadi di situ kalau kita mau cari hadis, carinya di situ gitu. Kemudian baru cari di buku aslinya, Sahih Muslim di Sahih Muslim, Sahih Bukhari di Sahih Bukhari dan seterusnya. Kemudian bagaimana mentakhrij? Setelah mentakhrij bagaimana memastikan hukumnya? Dicari. Kalau Sahih Bukhari sudah jelas hukumnya. Kalau Sahih Muslim juga sudah jelas. Kalau selainnya, contoh riwayat Ibnu Majah, di mana mencari kesahihan hadis itu? Itu juga ilmu yang perlu. Itu ilmu alat, enggak bisa dipelajari di bangku sekolah. Di ma'had pun kadang jarang disentuh, padahal itu dibutuhkan oleh seorang thalibul ilm dan seorang muallim, seorang guru. Ya. Tidak tahu mungkin besok diadakan acara seperti itu. Yang jelas adik-adik di sini sudah saya ajarkan kemarin mencari dari Syamilah. Tapi kan masa antum dari dulu Syamilah terus kan? Kalau bisa ada wujud kitabnya kan, rujuk ke kitabnya. Ya. Kalau sudah tidak ada atau on go, nah baru menggunakan maktabah Syamilah. Nah, di dalam Lisanul Arab disebutkan As-Sa'id Al-Ard. Sa'id itu artinya apa? Tanah. Wa qilal ardu thayyibah. Tanah yang baik. Kalau bicara tentang tanah itu macam-macam ya. Ada taibah, ada salbah, ada macam-macam sifat dari tanah. Saya lupa hadisnya. Jadi hadisnya berbicara tentang perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan itu dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matsalu ma ba'atsani Allahu kamatsali ghaifin asaba ardhan. Faminha naqiyah amsakatil ma wa yumbitul kala ila akhiril hadis. Dan di situ menyebutkan macam-macam tanah. Ada di antaranya tanah itu yang kay'an, yang mana layam sikil ma, tidak bisa menahan air. Walayum bitus syajar, dan tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Ya. Mathaluhu kamathalil musyrikin, perumpamaannya adalah seperti orang-orang musyrikin yang tidak mendengarkan dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya lanjutkan. Tanah di sini adalah tanah yang thayyib. Qila huwa kullu turab thayyib. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sa'id itu seluruh turab, seluruh debu yang baik. Berarti tidak hanya permukaan, tetapi yang mungkin di tembok, di kursi, di meja dan seterusnya. Ya. Wa fit tanzil, nah ini istilah para ulama, mereka menyebutnya begitu. Maksudnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena Al-Qur'an sendiri kan disebut dengan tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb alamin. Maka wafit tanzil maksudnya adalah dari Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban. Qala Abu Ishaq mengatakan as-sa'id wajhul ardh. Sa'id itu permukaan tanah. Wa 'alal insan an yadriba bi yadayhi wajhal ardh. Berarti kalau mau tayamum itu ini menepuk permukaan tanah. Wala yubali, dan dia tidak perlu memperdulikan akana fil mawdhi'i turabun aw lam yakun. Dia enggak perlu memperdulikan apakah ada debunya atau enggak. Pokoknya permukaan tanah seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wala insan yang terbiyadai wajhan sudah. Lianna sa'id laisa huwa turab. Karena sa'id itu menurut beliau Abu Ishaq bukanlah turab. Nah, di sini ulama ulugah berselisih, menyebabkan para ulama ahlu fiqh juga berselisih. Jadi antum jangan kaget. Ya, antum sudah dihadapkan dengan fenomena perbedaan di dalam masalah pemahaman makna sa'id di dalam Al-Qur'an. Innama huwa jal ard. Turaban kana aw ghairu. Baik itu tanah ataupun baik itu debu ataupun selainnya. Qala walau anna ardan kanat kulluha sahran. Bayangkan seandainya permukaan bumi ini seluruhnya batu. La turaba alaih. Yang tidak ada debunya. Atau setiap hari kena hujan sampai enggak ada debu. Bayangkan. Thumma daraba al-mutayyamim yadahu ala dhalika sahra. Kemudian orang yang bertayamum itu memukulkan kedua tangannya ke permukaan batu tersebut, lakana dzalika tahuran, pastilah itu sebagai alat untuk bersuci baginya. Idza masaha bihi wajhah, kalau dia mengusap wajahnya dan kedua tangannya. Ini enggak disebutkan tapi saya tambahkan. Intaha kalamuhu, alif ha itu maksudnya intaha kalamuhu rahimahullah. Gitu cara bacanya. Sifatut tayamum, kita masuk kepada sifat bertayamum. Nah, saya jadi ingat kalau di JIH itu ada yang namanya tayamum pad. Kalau yang biasa kita familiar kan iPad. Ya. Kalau di JIH itu ada namanya tayamum pad. Jadi mereka menyediakan sebuah kotak begitu. Kotak itu untuk bertayamum. Apa hukumnya? Hah? Termasuk bid'ah enggak ini? Ayo antum ditanya, antum muallim, antum ditanya, termasuk bid'ah enggak? Tayamum pad itu. Kalau di Saudi, saya masih ingat jenguk kawan saya di Saudi, orang Arab ya. Kawan saya orang Yaman, tapi kebetulan kita di samping itu ada orang Arab. Mereka bawa satu kotak toples, yang kotak itu biasa berisi tanah, dibawa ke atas, dibawa ke lantai dua. Jadi kalau mereka mentayamum, mereka apa? Menepukkan ke situ, gitu. Pasir-pasir dari apa namanya sekitar rumah mungkin, ya, dibawa ke atas. Nah kalau JIH tadi menggunakan apa? Tayamum, pet. Sahkah tayamum mereka? Antum ditanya, apa jawabannya? Kenapa? Ya kalau kuman di mana aja kuman ya. Di sini ini nggak steril loh. Ya. Kuman di mana-mana ada kuman. Kita bicara terkait dengan makna apa? Sa'id. Ya. Jadi kita bicara soal makna sa'id. Kalau tadi makna sa'id turab dan di pet itu ada turab, berarti sah. Kalau yang dimaksudkan sa'id permukaan tanah, ya, maka itu bukan permukaan tanah, ya. Tetapi kalau kata Ishaq, di sini permukaan tanah baik yang berdebu ataupun tidak berdebu. Intinya baik dari ulama yang memaknai sa'id itu permukaan tanah ataupun yang memaknai turab, maka penggunaan pet itu tetap dibenarkan. Karena pet itu tidak jauh juga dari debu, tetap bisa terkena debu, ya. Dan kalau diletakkan di tanah maka menjadi permukaan tanah, betul nggak? Ditaruh di tanah, di lantai gitu, terus antum tayamum di situ, jadi permukaan tanah nggak? Jadi permukaan tanah. Kemudian antum bertayamum dengan tembok, sah nggak? Sah. Tapi bukan permukaan tanah, iya. Karena sebagian berpendapat bahwa itu adalah turab, ya, atau debu. Nah, sifatut tayamum, sifat bertayamum. Bagaimana tata cara kita bertayamum? Apakah bertayamum itu juga seperti wudu? Ya, kalau wudu kan menepuk, kemudian mengusap muka dan kedua tangan sampai ke siku. Apakah seperti itu? Ataukah bahkan sampai seperti tayamum, seperti wudu, sampai mencuci kepala, mengusap kepala, mengusap telinga, mencuci kaki, ya, dengan debu. Kalau mandi, apakah kemudian mengguling-gulingkan badan ke seluruh apa debunya di mandi debu? Nah, kan mandi, apakah kemudian mandi debu, ataukah cukup bertayamum yaitu mengusap muka dengan kedua tangan? Di sini perlu kita pahami bagaimana sifat bertayamum itu. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ajnabtu falam asab falam usib ma. Aku junub dan aku tidak bisa menemukan air. Fatama'aktu. Apa makna tama'aktu di sini? Tamarraghtu. Berguling-guling. Ya. Fi sa'idi wasallaitu. Maka aku berguling-guling di tanah. Kemudian aku sholat. Karena dia junub. Bayangannya namanya orang wudhu, ya tayamumnya seperti wudhu. Tapi kalau tayamumnya orang junub, ya berarti guling-guling tadi di atas tanah. Ya, ternyata itu sungguh-sungguh terjadi. Fadzakartu dzalika lin Nabi SAW. Maka aku menyebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Inna makana yakfika hakadha. Sesungguhnya cukup untukmu itu melakukan seperti ini. Nah, kadang lafadz dari perkataan Nabi itu innama yakfika an taqula biyadaika hakadha. Perhatikan ini. Di sini enggak ada. Innama kana yakfika an taqula biyadaika. Sesungguhnya cukup bagimu itu untuk mengatakan dengan kedua tanganmu. Mengatakan kok dengan kedua tangan? Antum jangan kaget, karena terkadang mengatakan itu maksudnya melakukan. Ya, ini dalam lafadz yang lain menyebutkan seperti itu. Di sini kebetulan tidak menggunakan itu, karena supaya tidak bingung. Ya. Inna makana yakfika hakada wa dharaban Nabi SAW bikaffaihil arda wa nafakha fihima. Kemudian meniup keduanya. Ya. Thumma masahabihima wajhahu. Kemudian Nabi Saya ulang, menepuk, puh, kemudian meniup, kemudian mengusap mukanya. Ingat sampai di mana batas wajah, ya. Ma yatawajjahu bihi al-insan wa kaffaihi, dan kedua tangannya. Ya. Kemudian yang ini kenapa? Yang ini kan tadi sudah. Jadi cukup yang sisi satunya. Sudah. Kaffaihi, di sini Nabi melakukan apa? Kaffaihi. Bukan yadaihi ila mirfaqaihi. Kayaknya dulu kita tayamumnya gitu ya, sampai ke siku ya. Hah? Betul enggak? Pernah? Oh. Alhamdulillah saya belum pernah. Kayaknya pernah di waktu SD. Ya. Waktu SD itu gojekan juga tuh. Kita habis wudu, tahu-tahu kawan perempuan ini megangin gini. Yah, batal deh. Wudu lagi. Pegang lagi. Yah, batal lagi. Buat main-main. Ya. Kayaknya dulu SD. Kalau SMP udah enggak. SMP udah lain. Ya, diajarkan fikihnya sudah lain. Nah, dan ini perlu menjadi perhatian kita, antum ketika nantinya akan menyekolahkan anak-anak, antum harus pendidikan anak itu di bawah tanggung jawab antum. Antum nggak bisa serahkan kepada guru, ya. Maka sholatnya anak itu juga kalau bisa antum yang mengajarkan. Kalaupun diajarkan guru, mungkin salah ya dibenarkan, ya. Meskipun anak, tapi kata bu guru, tapi kata pak guru. Kita nggak peduli dengan itu. Pokoknya mereka belajar sholat, belajar berwudu dari kita sesuai apa yang disunah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihlah sekolah-sekolah yang sudah mengajarkan sunnah. Lebih mudah meringankan beban orang tuanya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mengajarkan kepada mereka, ya? Karena apa? Karena ketika kita yang mengajarkan sholat, kemudian mereka sholat, maka setiap mereka sholat ini kita mendapatkan pahala. Selain pahala yang mereka kerjakan, kita juga dapat pahala karena apa? Mereka mengamalkan apa yang kita ajarkan. Selain kita mengamalkan sholat itu, kita mendapatkan pahala juga dari apa yang mereka amalkan, dari apa yang kita ajarkan. Nah, amal jariah, ya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Baik. Ini faedah. Al-aslu fit tayammum annahu qa'imun maqamal wudu. Asalnya tayammum itu menduduki kedudukan wudu. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu. Ini penting sekali buat antum. Ini kayak faedah yang penting sekali, ya. Maka dia membolehkan apa-apa yang dibolehkan dengan wudu. Contoh, kalau dalam wudu itu satu kali wudu boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Maka hukum tayamum juga begitu. Satu kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa waktu sholat. Ya. Nanti kalau tanya dalilnya apa? Dalilnya tayamum itu qa'imun maqamal wudu. Sampaikan saja. Ya, ketika Nabi SAW memerintahkan seorang yang sebetulnya dia berwudu, kemudian dia bertayamum, diperintahkan untuk bertayamum, maka wudu itu menggantikan kedudukan, maaf, tayamum itu menggantikan kedudukan wudu. Fayubahu bihi ma yubahu bil wudu. Wa yajuzu qabla dukhulil waqti. Termasuk juga boleh bertayamum itu dilakukan sebelum masuk waktu salat. Kama yajuzul wudu, sebagaimana wudu itu juga boleh dilakukan sebelum masuk waktu salat. Ini belum masuk waktu zuhur nih. Jam 11:30 belum masuk waktu zuhur. Saya wudu, boleh enggak? Boleh. Sekarang enggak ada air. Saya bertayamum. Boleh enggak? Boleh. Apa yang boleh dilakukan pada wudu, boleh dilakukan pada tayamum. Ya. Wa yusalla bihi ma syaa'a kama yusalla bil wudu. Dan dia boleh mengerjakan salat sekehendaknya sebagaimana dia menggunakan wudunya untuk mengerjakan sholat yang dikehendakinya. Baik, kenapa beliau sampaikan ini? Beliau ini berasal dari Mesir. Beliau paham betul bagaimana fikih di Mesir. Apa fikih di Mesir? Syafi'iyah. Sama seperti di Indonesia. Karenanya kelas yang paling rame di Al-Azhar itu adalah kelas fikih Syafi'iyah. Ya. mahasiswanya mungkin ada 5.000, kelasnya cuma sebesar Pak Akubro itu seberapa ya besarnya? Yang biasa untuk wisuda itu loh. Kayak bioskop. Nah, sebesar bioskop lah. Sebesar bioskop satu ini ya, satu apa teater itu ya. Sebesar itu, kurang lebih. Karena kalau kita di kampus-kampus kita nyebutnya Ka'ah Kubro. Bentuknya mirip seperti apa? Teater bertingkat gitu kursinya. Sama di Mesir juga begitu. Muridnya berapa kurang lebih? 5.000. Dosennya satu. Saya juga enggak paham tuh ya. Itu gimana koreksinya? Asistennya berapa banyak? Ya. Muridnya 5.000. Dosennya satu. Ruangannya cuma sebesar Ka'ah Kubro itu. Itu sampai berjubel-jubelan, sampai karena dosennya itu buta, sampai mahasiswa itu duduk di meja. Beliau tuh karena buta sampai tongkatnya ini ngusir yang pada Subhanallah. Itu kelewatan betul. Tapi memang karena penuhnya, itu harusnya dari pihak Lazarnya mungkin membatasi ruangannya kemampuannya berapa, kemudian dibuat beberapa kelas gitu kan. Tapi ya namanya masih pakai sistem zaman dulu kan. Jadi kalau berkumpul tuh semuanya penuh. Beda dengan madhab yang lain. Ya, karena madhab yang lain juga ada. Seperti Maliki ada 4-5 orang. Ya. Hanafi ada 10 orang. Hambali 7 orang waktu itu. Ya, saya pilih Hambali waktu itu ya. Karena kayak privat, 7 orang kan asik tuh buat privat. Kita dapat perhatian penuh dari dosen. Saya nggak mau berjubel-jubelan sama kawan-kawan yang terlalu banyak gitu. Dan masya Allah ya, ternyata di Mesir itu fikihnya juga menggunakan fikih apa? Syafi'i. Makanya banyak di antara mahasiswa kita tuh belajar di Mesir karena sebab itu fikihnya masih sama. Nanti kalau sudah pergi ke mana contohnya Libya ya, ke Libya mereka sudah lain lagi mazhabnya, mereka pakai Malikiyah. Nanti ke Pakistan mereka pakai mazhab apa? Hanafiyah. Ya. Baik. Nah, beliau sangat paham betul di dalam buku-buku fikih Syafi'i itu banyak fatwa-fatwa yang bertolak belakang dengan kaidah-kaidah yang beliau sebutkan ini. Ya, contoh umpamanya karena tayamum itu adalah disebabkan karena darurah, maka tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Maka beliau sebutkan faedahnya di sini, boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Mungkin dalam fatwa lagi disebutkan bahwa tayamum itu hanya boleh digunakan untuk satu jenis sholat. Maka beliau sampaikan di sini, dia bisa menggunakan tayamum untuk sebanyak apapun sholat yang hendak dikerjakannya. Seperti itu. Mafhum ini ya, ikhwah. Maka faedah ini sangat penting karena asalnya tayamum itu menduduki kedudukan wudu. Dari kaidah itu, maka hukum-hukum yang terkait dengannya semuanya mengikutinya. Wallahu taala a'lam. Nah, mungkin kita break dulu sebentar, ada pertanyaan kita jawab, kemudian kita break sebentar, kita lanjut pada nawaqidul wudu ya. Wallahu taala a'lam. Maaf, nawaqidu tayammum, pembatal tayammum. Setelah itu kita masuk pada ahkamul haid wan nifas. Hukum tentang haid dan nifas. Silabusnya sampai mana ini? Sampai selesai ya? Nah ini juga disebutkan nih. Jawazu tayammum bil jidar. Bolehnya bertayammum dengan tembok. Ya. Nggak usah khawatir ya. Mau bertayammum tidak perlu sulit ya. Yuk. Ada nggak di sini yang mau tanya? Nggak ada. Ya, tanya. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, bagaimana cara membedakan pertanyaan yang memang perlu ditanyakan dan yang tidak perlu ditanyakan? Karena mungkin menurut orang yang ingin bertanya itu banyak sekali yang ingin ditanyakan. Pertama, curhat, nggak perlu ditanyakan. Tapi boleh disampaikan. Kadang-kadang Ustadz itu tempat curhat, nggak apa-apa. kalau istrinya husnudzon ya. Tapi kalau istrinya suudzon jangan berani-berani curhat gitu. Ustaz, suami saya gini. Kira-kira kalau istri baca gimana? Ya kalau istrinya husnudzon dengan suaminya enggak ada masalah. Tapi kalau istrinya suudzon dengan suaminya, wah, apalagi mohon maaf ya, sempat bacanya di atas kasur gitu kan, sambil baring, terus habis itu HP-nya ditaruh di bawah bantal, kan kayak mencurigakan gitu kan. Kalau istri yang curigaan, besok paginya dibuka tuh, dibaca, ya, apa ini kok disembunyikan di bawah bantal? Padahal nggak niat menyembunyikan juga, cuma karena apa mau tidur kan, mungkin terus ditaruh di bawah bantal. Ala kulli hal, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya curhat hendaknya dihindari. Kalau tanya itu memang bertanya, ya. Yang kedua, mungkin hindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita sudah tahu jawabannya, karena jawabannya jelas. Kecuali kalau maksud kita adalah mengajarkan kepada yang lainnya, itu boleh. Contoh mungkin Ustadz belum menyampaikan tentang masalah itu, maka dia berkeyakinan masalah ini penting banget nih untuk diketahui yang lain. Maka bertanya kepada Ustaz, tujuannya bukan dia nggak tahu, dia tahu. Tapi tujuannya untuk menyampaikan kepada yang lain tentang ilmu. Itu boleh. Tapi kalau membuang waktu dengan bertanya pertanyaan yang dia sudah tahu jawabannya, tujuannya untuk membuang waktu, atau tujuannya untuk mengetes seorang Ustaz, maka ini tidak boleh. Ini dari niatnya sudah tidak benar. Ya. Kemudian bertanya pertanyaan yang tidak mungkin dijawab. Seperti kalau Imam Malik ditanya bagaimana Allah beristiwa. Karena jawaban pertanyaan itu tidak akan ada jawabannya. Karena Allah tidak pernah mengabarkan bagaimana Allah beristiwa. Allah hanya menyampaikan bahwa summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy tanpa menyebutkan bagaimana. Ya. Mempertanyakan hal-hal yang seperti itu yang tidak mungkin dijawab karena memang tidak ada jawabannya, itu tidak diperbolehkan. Termasuk juga hal-hal contoh menyebutkan tentang Allah itu beristiwa di atas 'arsy. Allah itu berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Allah itu mendengar, bagaimana Allah mendengar? Pokoknya, makanya para ulama membatasi di dalam mempelajari asma wa sifat tidak boleh bertanya kaif, bagaimana. Ya. Karena kaidah yang digunakan oleh para ulama al-istiwa'u ma'lum wal kaif majhul was-su'alu anhu bid'ah. Apalagi satu lagi? Saya terlewat. Al-ilmu bihi al-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa'u ma'lum wal-imanu bihi wajib wal-kaif majhul was-su'alu anhu bid'ah. Udah itu saja, terapkan pada semuanya. Contoh, antum terapkan pada sama' as-sama' ma'lum wal-imanu bihi wajib wal-kaif majhul was-su'alu anhu bid'ah. Ya. Karena Allah tidak mengabarkan bagaimana cara Allah mendengar. Yang jelas Allah bisa mendengar dari langit yang tujuh. Tanpa ada speaker, tanpa ada pengeras suara, ya, tanpa ada smartphone, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan adalah pertanyaan yang, ini sering ya, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sifatnya mungkin mengadu domba atau mengadukan temannya yang sama-sama ikut ngaji. Si fulan ngomong gini. Ya. Menurut fulan begini. Bagaimana pendapat antum, Ustaz? Wah, ini hati-hati ini ya. Nanti pecah ini. Antara dua orang ini pecah. Ini kok lapor ke Syekh. Kalau mau begitu datang empat mata, enam mata lah, ya. Bertiga kan? Menghadap ke Syekh atau ke Ustaz bertiga, dua dan tiga dengan syekhnya. Itu boleh, tahakum namanya, boleh. Tapi kalau di depan majelis enggak. Sebaiknya tidak. sebaiknya tidak dilakukan. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, langsung aja di sortir, ya. Ustaz, kawan saya berpendapat begini, dia tahu tuh kawannya ada di situ tuh ikut datang. Nah, ini kurang tepat. Cara-cara menasihati seperti ini tidak sesuai dengan adab. Nah, boleh bertanyanya, tapi bertanyanya tidak di majelis yang besar. Nah, cukup ya? Ada lagi? Nah, kalau di sana memang tidak disyaratkan berurutan, maka tidak disyaratkan berurutan. Untuk wudhu, kemarin sudah kita sebutkan bahwa Nabi pernah berwudhu tidak berurutan. Maka tidak disyaratkan berurutan. Untuk bertayamum sendiri, kita belum tahu adanya petunjuk bahwa Nabi pernah melakukannya tidak berurutan. Yang beliau lakukan selalu mendahulukan muka sebelum kedua tangan. Maka lebih baik kita mencukupkan dengan itu. Sehingga kalau kita ditanya, sah apa tidak? Wallahu a'lam. Tidak bisa mengatakan tidak sah, tidak pula bisa mengatakan sah. Ya. Itu lebih baik. Istilahnya para ulama tawakuf, berhenti. Karena tidak adanya dalil yang mengharuskan berurutan, tidak ada pula dalil yang mengharuskan untuk tidak, yang membolehkan juga untuk tidak berurutan. Itu ya. Nah. Baik. Tayamum. Kalau junub harus mandi. Dan kemarin kan waktu dalam pembahasan tentang mandi, tentang memakai khuf, di dalam hadis itu disebutkan, lakin min baulin wa ghaitin. Akan tetapi dari kencing, dari ghait. Ya. Adapun untuk junub sendiri, maka harus melepaskan khuf. Karena dia harus mandi. Gitu. Karena dia harus mandi. Nah, kalau dia dalam kondisi junub tapi sedang memakai khuf dan tidak ada air, maka kan dia bertayamum tuh. Ya. Ya, maka dilepas asalnya. Asalnya apa? Dilepas. Kemudian memulai baru lagi setelah nanti berwudu atau pengganti wudunya adalah bertayamum. Ya. Itu maksud pertanyaan antum. Jadi namanya kalau ini ya. Hubungannya pakaian. Apa urusannya dengan pakaian? Tayamum itu ya hanya tayamumnya saja. Pakaian yang digunakan kalau tidak terkena benda najis ya tidak najis, tidak harus diganti. Air mani sendiri kemarin sudah kita sebutkan, airnya apa? Suci. Nabi pernah sholat, masih ada bekas air mani yang mengering. Menunjukkan air mani itu tidak najis. Ya. Nah, jadi junub itu bukan keringat. Dan keringat itu bukan junub. Maka ketika Nabi mandi dengan Aisyah, dalam satu jafna, Aisyah mengatakan, ini junuban ya Rasulullah, aku junub. Apa kata Nabi? Innal ma'a la yajnub. Air itu tidak menularkan junub. Karena junub itu keadaan, bukan kayak penyakit yang bisa menular. Nabi pernah bertemu dengan Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah kabur. Tidak mau menemui Nabi. Dicari. Kenapa kamu tadi enggak mau menemuiku? Kuntu junuban ya Rasulullah. Aku junub ya Rasulullah. Maka Nabi paham maksudnya. Dia merasa enggak enak bertemu dengan Nabi ketika dalam keadaan junub. Nabi mengatakan innal mu'min la yanjus hayyan wala mayyitan. Mukmin itu tidak najis hidup ataupun mati. Artinya dalam keadaan junub itu tidak kemudian menularkan junub ataupun menularkan najis gitu. Ya, temuin aja enggak apa-apa. Belum mandi enggak apa-apa. Bahkan pernah suatu ketika Nabi itu datang ke rumah fulan, itu Nabi enggak langsung ditemuin, gara-garanya fulannya lagi junub mandi. Selama mandi itu ditunggu oleh Nabi SAW. Subhanallah. Manusiawi sekali kan Nabi dengan para sahabatnya. Nabi bertanya, kemana nih fulan kok lama sekali? Ternyata fulan baru mandi. Ya, dia baru junub dengan istrinya. Itu sesuatu yang wajar dalam kehidupan. Ya. Nah. Yuk, yang online. Itu loh tadi ada mic kita sediakan. Terserah mau pakai apa enggak sama aja. Ya. Pertanyaan pertama Ustaz. Afan Ustaz, ana jumpai beberapa orang ketika umroh, mereka disuruh tayamum, tapi menggunakan sandaran kursi di depannya. Dan sebatas sepengetahuan ana, di media tersebut tidak ada tanahnya Ustaz, atau debunya. Gimana pandangan fikihnya Ustaz? Padahal bisa jadi aslinya mereka punya air mineral yang harusnya bisa dipakai untuk berwudu. Di mana ini kondisinya? Umroh. Lagi umroh, Ustaz. Mungkin di bis atau di pesawat. Nah, jadi kalau di atas pesawat, itu bisa wudu. Di kamar mandinya bisa wudu. Tetapi memang tidak diizinkan sebenarnya untuk berwudu. Karena di sana kan kompleks sekali. Bisa menyebabkan konsleting dan seterusnya. Kalau hanya berkumur, cuci muka bisa. Tapi kalau cuci tangan kan airnya netes-netes. Cuci kaki, airnya netes-netes. Maka tidak disarankan untuk berwudu di kamar mandi di pesawat. Ini kalau di pesawat ya. Jadi bagaimana tayamumnya? Tayamumnya boleh ke kursi depan, boleh. Ke meja dibuka, tepuk boleh. Nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau sebelum naik pesawat, berwudu terlebih dahulu. Yang ini nggak pernah kepikiran. Banyak orang yang nggak kepikiran dahulu. Kalau saya pribadi, lihat waktu terbangnya. Kalau waktu terbangnya menjelang maghrib, ya saya wudu dulu di waiting room ya. Di, apa itu? Ya waiting room lah, pokoknya ruangan untuk menunggu departure, keberangkatan begitu. Di situ ada toilet, bahkan ada musola. Kalau sudah masuk waktu sholat, saya wudu terus sholat, baru terbang. Jamak sekalian, kalau maghrib dan isya terbangnya itu setelah maghrib, maka saya wudu, sholat, kemudian baru terbang. Sehingga tidak perlu lagi sholat isya di atas pesawat. Karena saya sudah jamak maghrib dan isya. Ya. Tapi kalau ternyata berangkatnya pada waktu maghrib, sampainya isya, berangkatnya sebelum maghrib, sampainya setelah isya, maka saya mengakhirkan sholat maghrib dikerjakan setelah isya sesampainya di bandara. Kok nggak di atas pesawat? Karena sunnahnya begitu. Kalau safar itu, kalau sudah azan, maka sholat dan mendahulukan sholat itu, ya, kemudian baru berangkat. Jadi di jamak takdim. Boleh di jamak, boleh tidak sebenarnya. Tapi kalau beresiko, karena naik pesawat itu banyak resikonya. Menunggu bagasi. Kadang nunggu bagasi itu terbawa, tidak masuk ke pesawat yang sekarang, ke bawah pesawat yang berikutnya. Belum lagi kalau paspor tertinggal di pesawat. Kalian belum pernah merasakan, kan? Saya sudah. Ya? Di pesawat itu kondisinya tidak seperti itu, apalagi luar negeri. Saya tertahan sampai jam 4. Padahal berangkatnya sore ya, Pak. Sore ya, berangkatnya sore atau siang. Tertahan sampai jam 4 pagi. Gara-garanya paspornya tertinggal di dalam pesawat. Dan kita nggak bisa kayak bis gitu. Turun naik lagi, nggak bisa. Hanya petugas yang bisa naik dan seterusnya. Alhamdulillah ditemukan. Kalau nggak ditemukan, saya nggak bisa masuk Malaysia. Saya tertahan di bandara. Menjadi tahanan di bandara. Antum bisa bayangkan, itu tidak mudahnya kondisi di bandara. Maka saya katakan, bisa saja di jamak takdim, dan itu lebih afdol daripada sholatnya di atas pesawat. Intinya sebisa mungkin jangan sampai kita sholat di atas pesawat. Gitu aja, gampangnya. Apalagi perjalanan 10 jam. Nah, nanti yang mau gak mau, waktunya itu habis sebelum turun dari pesawat, ya kita kerjakan di atas pesawat. Itu saja. Kalau masih bisa kita kerjakan di darat, kerjakan di darat. Jangan dikerjakan di atas pesawat. Ya. Maka seperti tadi, contoh berangkatnya sebelum maghrib. Saya wudu, kemudian naik pesawat, sholatnya setelah tiba di bandara berikutnya. Karena sampainya pasti isya. Ya. Selama maghrib sampai isya itu di atas pesawat, enggak sholat, tapi sudah diniatkan apa? Jamak. Kalau saya mau sholat di pesawat pun bisa, karena saya sudah wudu. Tapi kalau memang nanti nyampenya itu cepat, contoh ke Jakarta 45 menit, ya udah nanti setelah sampai di bandara, jangan langsung pulang, cari musola, sholat dulu di sana. Itu lebih baik. Boleh pakai wudunya ketika maghrib, boleh wudu lagi di sana. Itu yang harus difikirkan sebelum berangkat. Kalau seandainya sudah masuk waktu maghrib, apa yang saya lakukan? Saya sholat maghrib dan isya di jamak tanpa qasar. Kemudian naik pesawat, sesampainya udah gak perlu sholat isya lagi. Jadi kita menghindari sebisa mungkin sholat di atas pesawat. Karena regulasinya tidak membenarkan kita untuk berwudu di atas pesawat. Kemudian bisa gak sholat di atas pesawat berdiri? Bisa. Tapi tergantung pesawatnya. Kalau kita dulu dari Madinah ke Jakarta, Jakarta-Jogja, itu bisa dari Madinah ke Jakarta, bisa. Karena pesawatnya pesawat yang besar. Kemudian ada tempat yang kosong. Di pesawat itu juga ada arah kiblat. Ya. Akhirnya kita bisa sholat di situ, gelar sajadah sholat. Tapi kalau antum naik Air Asia, nggak akan mungkin ada tempat untuk sholat. Ya sudah, sholatnya gimana? Berdiri di atas kursi. Duh, berdiri kok di atas kursi? Bukan berdiri di atas kursi ya. Berdiri di bukan di atas kursinya. Maksudnya berdiri di tempat duduknya. Nyandar ke kursi, gak apa-apa. Takbiratul ihram, berdiri, kemudian baru duduk. Takbiratul ihramnya berdiri. Takbiratul ihramnya berdiri, baru duduk. Jadi jangan duduk, main takbiratul ihram. Tidak. Karena antum mampu takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya. Takbiratul ihram berdiri, kemudian baru duduk. Sampai selesai. Wudunya kapan? Wudunya sebelum naik pesawat. Kalau sudah terlanjur di pesawat, ya udah tayamum. Tapi lebih baik memikirkan gimana saya berwudu daripada memikirkan bagaimana saya bertayamum. Karena walau bagaimanapun tayamum hanya menggantikan wudu. Ya. Bukan yang utama. Yang utama adalah wudu. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Bagaimana jika dahulu seseorang pernah bertayamum karena air mati? Akan tetapi saat itu hujan sedang deras, Ustaz. Dan ia mengira bahwasanya hal ini boleh bertayamum. Bagaimana status sholatnya, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Waktu itu belum tahu ya kalau air hujan itu boleh dipakai wudu ya. Kayaknya waktu kecil nggak pernah hujan-hujan gitu. Karena hujannya bukan hujan es, bukan hujan air ya. Wallahu a'lam, waktu itu tergantung umurnya berapa. Kemudian dia waktu itu sudah belajar apa belum. Ya, jangan-jangan sudah banyak tuh undangan kajian tapi dia nggak berangkat. Jangan-jangan sebenarnya sudah diajarkan tapi dia nggak pernah baca. Jangan-jangan di rumahnya sudah ada majalah tapi nggak mau baca. Nah, itu semua tergantung. Kalau dia melakukan taksir, artinya dia memang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim, dia tidak mencari ilmu, tidak bertanya, tidak apa, ya dia berdosa. Karena tadi seperti saya katakan, Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Pokoknya enggak tahu tanya. Udah itu kewajiban kita begitu. Kewajiban kita bertanya. Kalau kita enggak bertanya berarti kita berdosa. Karena kewajiban orang yang tidak tahu itu bertanya. Saya nggak tahu nih arah kiblatnya kemana ya? Apa kewajiban saya? Sholat dengan ijtihad saya? Tidak. Saya wajib untuk bertanya. Kalau nggak tanya, terus sholat, salah. Saya wajib mengulang. Kenapa? Karena saya kusur, melakukan kusur. Saya tidak melaksanakan kewajiban saya bertanya. Kalau saya sudah bertanya, yang saya tanya, kok kebetulan ngawur gitu. Mungkin bekerja di situ tapi nggak pernah sholat di situ ya. Dia ngawur, dia jawab, ternyata salah. Maka kita tidak perlu mengulang sholat kita. Karena kita sudah melaksanakan kewajiban kita bertanya. Gitu ya. Ya, jadi kasusnya itu lebih rumit. Dilihat lagi keadaannya ketika itu bagaimana. Apakah ada orang di sekitarnya yang bisa ditanya. Bagaimana cara wudhunya kalau seperti ini. Kemudian apakah dia sadar sebenarnya bahwa hujan itu adalah air. Apakah ketika itu ada yang memberikan contoh. Mungkin ada kawannya yang berwudhu dengan air hujan tapi dia nggak wudhu. Itu sudah membedakan sekali hukumnya. Kalau dia melihat ada jamaah yang berwudhu dengan air hujan, tapi dia tidak mau berwudhu dengan air hujan, berarti kan sebenarnya dia sudah diberitahu, ini loh, air, gitu. Tapi dia tidak mau, maka sholatnya menjadi tidak sah. Ya, kalau dia sudah berusaha menuntut ilmu, tapi di saat itu memang tidak sampai ilmunya, itu dia tidak perlu mengulang. Dia sudah, pokoknya TPA terus deh. Begitu SMP, apa ini kegiatan SMP? Nah ini juga antum perlu pikirkan dong. Umat kita itu pendidikannya agama cuma sampai SD, SMP udah enggak. Dari SMP sampai SMA itu sudah enggak ada kegiatan. Adanya lagi kuliah, ma'had ilmi di tingkat jenjang kuliah. Lalu antara SMP sampai SMA, kemana ini mereka? Ya, ini potensi ini kalau antum bisnis, ini klien ini. Dari SMP ke SMA, ini klien. Kalau bisa antum garap, oh luar biasa ini. Yang mana kehilangan kita justru di masa itu. Masa teenager. Ketika mereka teenager grow up dengan dengan lingkungan yang enggak baik, besarnya bagi kita jadi musuh. Mereka jadi musuh kita, bukan jadi teman. Karena ketika mereka menginjak dewasa seperti itu, justru kita biarkan. Kalau kita mau mengurangi musuh kita, ini kita bicara musuh itu musuh dalam, musuh artinya yang memusuhi ilmu, memusuhi sunnah, bukan musuh-musuh perang gitu ya, bukan. Cuma istilahnya itu seperti yang kalau disebutkan dalam Al-Quran kan, bahwa anak istri itu bisa menjadi musuh bagi kita, kan begitu. Nah musuh yang dimaksudkan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kalau kita tidak ajak mereka untuk belajar, mereka tidak kita ajarin ngaji, mereka nantinya akan semakin jauh dari sunnah, mereka nantinya akan mencegah orang untuk belajar dari kita. Maka garaplah mereka ini. SMP sampai SMA. Kalau kuliah sudah ada yang garap. Ya. Rekan-rekan sudah menggarap. Tapi SMP sampai SMA saya belum tahu. Atau mungkin saya yang kuper, ya, kurang pergaulan, sampai tidak tahu. Kan kami sudah mendirikan ma'had-ma'had, yaitu yang di ma'had. Orang Jogja kan nggak mau mondokin anaknya. Tipikal orang Jogja itu nggak mau mondokin anaknya. SMP, SMA itu sulit cari anak Jogja yang mau pondok. Itu sulit. Rata-rata mereka di rumah. Apa yang mereka lakukan, saya nggak tahu. Ya? Biasanya hura-hura di masa-masa itu. Nah, yuk. Habis. Yuk, tanya. Panjang, nggak apa-apa. Baru jam 10, belum jam 3. Tapi Ustaz, bismillah, assalamualaikum. Ustaz, mengenai dengan ayat Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, itu bagaimana jika pertanyaannya berupa pertanyaan dunia, Ustaz? Contoh di sini yang bisa saya sebutkan, yang mungkin saya alami sehari-hari adalah ketika dia bertanya masalah hukum, yang hukum itu hukum dunia. Tapi seorang Ustaz tidak tahu hukum detail dunia itu. Contoh yang paling gampang adalah masalah hak cipta. Masalah hak cipta, Ustaz. Hak cipta. Hak cipta dunia di dunia digital. Ketika seorang itu dia tahu bahwasanya ini ada hukumnya. Ya hukum itu mengacu kepada hukum US yang menetapkan hukum ini. Kemudian kalau dia tanya seorang Ustaz belum tentu paham yang dia maksudkan. Kemudian dia tanya orang yang tahu mengenai hukum itu, tapi orang itu adalah orang kafir, Ustaz. Nah. Tapi orang kafir itu tahu mana yang harus dihindari agar tidak menjadi masalah atau menjadi pertikaian antara pihak yang menggunakan mungkin aset dari dunia online atau yang lainnya. Nah, maka di sini bolehkah seorang Muslim bertanya dalam masalah dunia ini ke orang kafir yang tahu tadi Ustaz, atau baik. Ya, nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Jajar jadi pengkaran. Kita bukan bertanya sebenarnya kepada mereka, meminta fatwa dari mereka, bukan. Hatta para ulama pun ketika mereka ditanya, mereka tidak menjawab, mereka mungkin konsultasi. Gitu. Contoh umpamanya seorang ustaz disuruh berbicara soal sosial media, hukum sosial media di dalam Islam. Saya belum paham nih tentang sosial media. Ya dia tanya, tanya kepada rekan-rekannya. Kemudian kalau dia tanya, ternyata rekan-rekannya tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab mungkin temannya dulu yang kafir, ya dia pun tanya kepada orang yang kafir, bukan meminta fatwa dari mereka. Tapi menggali informasi. Jadi kalau sifatnya hanya menggali informasi seperti itu, tidak masalah. Ya. Seperti hak cipta itu, mungkin bagi mereka juga ada aturan-aturannya. Nah, ada tafsirannya. Nah, dari tafsiran itu, maka diambillah sebuah hukum oleh seorang ahli. Jadi, contoh seperti Bitcoin. Apa hukum Bitcoin? Saya pernah ditanya tentang Bitcoin, saya jawab nggak tahu. Ketika saya mencoba mempelajarinya juga sulit sekali, ya nggak nyampe. Ya udahlah, biarlah yang lebih berkompeten, yang mungkin lebih berilmu, yang menjawabnya. Jadi kita serahkan kepada yang lebih mampu. Yang mana saya yakin mereka juga baca buku-buku dari literatur yang mungkin dari orang kafir, tapi bukan bertanya kepada mereka. Sesungguhnya itu menggali informasi. Kemudian menggali hukum dari Al-Quran was Sunnah terkait dengan masalah itu. Oh, ternyata di dalam masalah ini ada seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka hukumnya seperti ini. Jadi tidak masalah dalam hal ini ya. Antum tanyanya juga, kalau antum tanya kepada seorang alim, dan antum tahu beliau belum faham, antum jelaskan dari apa yang sudah antum fahami. Tetapi jangan menutup-nutupi. Karena kadang gini, ketika ustadznya atau syekhnya gak ngerti, gak paham, antum jelaskan, tapi versi antum. Ini namanya sariqatul fatwa, mencuri fatwa. Akhirnya ustadznya atau kiainya mengatakan, atau syekhnya mengatakan, boleh. Karena yang cerita antum nih, versinya versi antum gitu. Yang arahnya, saya pinginnya boleh kok. Ya, kalau bisa kasihlah yang sesungguhnya. Ada dua pendapat, sebutkan pendapat A, pendapat B, supaya beliau bisa berfatwa sesuai dengan apa keilmuannya gitu. Ya, dan antum tahu sendiri dulu perpecahan yang terjadi di dalam salaf yang dulu terjadi ya. Semoga sekarang sudah tidak. Itu salah satu sebabnya karena mencuri fatwa seperti tadi. Si A datang ke syekh yang sama. Waktu itu yang bisa digunakan itu Syekh Robi waktu itu. Ya. Si A datang ke Syekh Robi melaporkan keadaan si B. Dan si B masih kuliah di sana. Maka begitu Syekh bertemu dengan B, langsung keluar kata-kata yang cukup keras gitu kepada si B. Karena laporan dari si A. Padahal si A tidak pernah bertemu dengan Syekh Robi, kecuali ya waktu itu saja ketika dia datang. Sedangkan si B, Syekh Robi itu dosennya. Gitu. Langsung keluar kata-kata, saya pun sampai kaget setengah mati ya. Ada kata-kata Dajjal pun keluar. Ya. Kok bisa kata-kata itu keluar? Ya karena, mohon maaf, si A tadi yang bertanya kepada Syekh Robi tentang kondisi si B itu berceritanya versi dia. Si B itu begini, begini, begini, begini, begini, begini, dia melakukan ini. Menurut Syekh, yang melakukan seperti ini melanggar syar'i, yang melanggar manhaj. Maka pantas untuk dijuluki dengan julukan-julukan itu. Waktu itu sampai kata-kata itu keluar. Ya ini bukan salah syekhnya, ini salah yang bertanya. Dan kita nyebutnya juga sariqatul fatwa atau apa begitu. Apa misleading-nya nyebutnya kalau dalam bahasa Inggris ya. Ya. Jadi diarahkan gitu ke arah yang salah, sehingga jadinya jawabannya salah. Nah, poin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.